Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan ke Ilahi Robi, Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Dan rahmat yang paling besar bagi kita tentunya adalah saat ini. Kita seluruh umat Islam merayakan Idul Fitri, hari kegembiraan di mana insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba yang kembali fitrah. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah edisi Idul Fitri bersama Pak Quraisy Shihab. Pada episode ini, insya Allah kita akan membahas beberapa ayat yang terkait dengan perintah puasa dan Idul Fitri. Ayat-ayat ini antara lain menerangkan berbagai dimensi yang berkaitan dengan tujuan dari perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dimensi tersebut antara lain adalah takwa, hidayah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak. Selamat lebaran. Selamat lebaran juga. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kita juga ditemani oleh jemaah pengajian Majelis Taklim Darussalam Jatinegara dan juga teman-teman dari alumni Kuantum Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Silahkan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak. Dalam suasana lebaran, kita ingin memperoleh hikmah. Kita ingin berbicara menyangkut Idul Fitri dengan memperoleh atau mengambil pesan serta kesan, petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan dari Al-Quran. Ada banyak sekali hal yang menarik. Tapi mari kita lihat uraian Al-Quran tentang puasa dan tujuannya. Mari kita lihat apa awalnya dan apa akhirnya. Ya kan? Awal puasa sudah lewat, sekarang kita masuk di akhir puasa, kita beridul fitri. Yang pertama, awalnya itu Allah berbicara tentang puasa, itu dinyatakannya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat yang lalu supaya kamu bertakwa. Awalnya bertakwa, ya toh? Ini awal. Kita lihat akhirnya apa? Ya sekarang ini. Walituk itu ayat berapa? Ayat itu tadi ayat 183 dari suratul Baqarah. Kemudian dia berbicara banyak. Sekarang ayat 184. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kita dengarkan ini sekarang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Baru walituk milul iddah, supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa. Kita Idul Fitri sudah sempurna ya. Oke. Kalau tadi awalnya satu Ramadan puasa, tujuannya takwa. Sekarang setelah sempurna apa? Kita baca walituk milul iddah, supaya sempurnakan. Alhamdulillah sudah sempurna puasa kita, baru ada lagi walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayatnya kepada kamu, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ada tiga nih. Sebahagian kita sudah laksanakan, sempurna sudah, kecuali yang ada yang tidak puasa, itu nanti dia sempurnakan di hari lainnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sebahagian dari bertakbir kepada Allah atas hidayahnya ini sudah kita laksanakan. Kapan? Tadi malam kita takbir sudah. Ya kan? Takbiran itu. Tadi pagi sudah salat Id, takbiran juga. Ya kan? Salat Idnya takbir rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Kenapa? Nah, ini kenapa takbir? Dikatakan mengagungkan Allah karena dia telah memberi kamu hidayat. Nah, ini kita mau tanya, ini apa ini hidayat Allah yang diberikan kepada kita? Hidayat Allah itu bermacam-macam. Mari kita lihat. Hidayat Allah yang pertama, naluri. Kita diberi naluri. Semua makhluk diberi hidayat, diberi naluri. Lihat ayam baru lahir. Siapa yang ajar dia makan benih? Ibunya yang ajar. Diberi hidayat, naluri oleh Tuhan. Lihat lebah. Dia membuat sarangnya dengan persegi enam. Siapa yang ajarnya? Sarang yang bersegi enam itu, itulah yang paling sesuai buat dia. Allah beri dia hidayat, hidayatnya naluri. Kita diberi hidayat oleh Allah. Apa itu? Waktu lahir, kita menangis. Siapa yang ajar nangis? Naluri. Syukuri hidayat Allah ini yang pertama. Yang kedua, apa? Kita diberi akal. Ya kan? Akal. Itu hidayat Allah. Itu yang meluruskan kesalahan atau keterbatasan naluri. Naluri itu hanya berhubungan dengan kita ke dalam. Oh, saya lapar, ini naluri itu yang memberitahu. Dia tidak bisa berhubungan dengan luar. Maka kita diberi akal. Kita bisa berhubungan dengan luar. Kita lihat bintang, oh itu bintang kecil. Tapi akal kita berkata, enggak, dia besar. Mata kita itu. Jadi dari naluri ke panca indera ke akal. Ya kan? Nah, baru setelah itu diberi hidayat agama. Puasa. Nah, kita kembali lagi. La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu pada mulanya menghindar. Kamu puasa supaya kamu terhindar dari keburukan. Kamu puasa supaya kamu terhindar dari kesengsaraan. Kamu puasa supaya kamu terhindar dari bencana. Kamu puasa supaya kamu sehat. Semua itu keterhindaran. Itu tujuan puasa, tujuan awal. Tapi tujuan akhirnya, sekarang sudah apa namanya Idul Fitri, agungkan Allah yang memberi kamu hidayat-hidayat ini. Yeah. Untuk apa itu? Kita lihat lagi, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nanti kita lihat apa artinya syukur. Saya kira itu. Oke, baik. Baiklah pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi mengenai puasa Ramadan dan Idul Fitri, kita akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah edisi Idul Fitri. Kenapa saya mengagungkan si A? Karena saya lihat. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah edisi Idul Fitri bersama Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak, dilanjut. Baik, kita kembali. Takbir kan? Karena hidayat Allah. Kapan mulai takbir? Begitu kita lihat bulan. Atau kita mengetahui wujudnya bulan. Kita sadar bahwa bulan Syawal sudah nampak. Kita takbir. Itu dari segi fisik. Mestinya lagi kesannya, takbir itu harus menimbulkan kesadaran bahwa kita sudah lahir baru. Itu bulan baru, kelahiran baru. Yeah. Idul Fitri itu kapan? Bulan ke-9, ya kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamad, Syawal. Berapa lama seorang dikandung dalam perut ibunya? Kapan dia lahir? Bulan ke-9. Nah, kalau kesadaran kita bahwa ini sudah terlihat, maka juga harus ada kesadaran di dalam hati kita bahwa kita sudah memiliki benih kebaikan untuk kita kembangkan. Gitu toh? Karena itu bulan ini dinamai bulan Syawal. Apa artinya Syawal? Syawal itu pada syala itu artinya mengangkat. Ini bulan peningkatan. Kita mau tingkatkan. Tingkatkan itu modalnya adalah kesadaran rohani. Nah, mengagungkan Allah itu, kenapa saya mengagungkan si A? Karena saya lihat kehebatannya, ya kan? Kita lihat kehebatan Allah di mana? Melalui makhluknya. Ada matahari, ada bulan. Nah, karena itu kita bertakbir, dianjurkan takbiran itu dinyatakan secara umum. Kita ada sholat, kita takbir secara umum. Itu sebabnya, kesan lagi, itu sebabnya semua dianjurkan pergi sholat Idul Fitri, walaupun yang tidak wajib sholat. Ya kan? Karena kita mau menampakkan ini secara umum. Yeah. Kita takbir 7 kali waktu sholat kan? Yeah. 7 itu tanda kesempurnaan. 7 kali karena langit itu 7. Sama samawat. Alam raya ini diciptakan Allah dalam 6 masa. Setelah selesai ciptaannya, masa yang ketujuh manusia dia ciptakan. Hari-hari itu ada 7. Supaya setiap hari Anda selalu mengagungkan Allah. Untuk apa mengagungkan? La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Nah, kita sekarang mau lihat nih. Supaya kita lihat. Syukur, syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah memfungsikan anugerah sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Saya sering berkata, saya berikan Anda buku, itu bukan untuk disimpan di lemari buku. Untuk dibaca, itu baru disyukuri. Apa yang diberikan kepada kita oleh Allah? Hidayat. Yeah. Gunakan akal Anda sesuai dengan tujuan Allah memberinya. Gunakan mata Anda sesuai tujuan Allah memberinya. Haluskan naluri Anda sesuai tujuan Allah memberinya. Gunakan tuntunan agamanya sesuai yang Allah berikan. Itu syukur namanya. Kita semua ini lahir membawa naluri, membawa potensi menyangkut panca indera. Semua kalau lahir normal kan begitu. Semua punya mata, semua punya panca indera, semua bisa meraba. Kita semua diberi potensi akal. Kita semua diberi potensi untuk beragama. Nah, maka dengan Idul Fitri kita syukuri itu dan dalam saat yang sama kita menyadari bahwa kita mempunyai asal kejadian. Kita mempunyai fitrah. Nah, fitrah itu apa? Fitrah itu asal kejadian. Asal kejadian manusia itu, kalau kita lihat, semua punya naluri. Semua kalau mau berpikir pakai akalnya. Semua kalau mau merasa pakai hatinya. Iya. Semua kalau mau mendengar pakai telinganya. Semua kalau mau berjalan pakai kakinya. Betul? Betul. Salah. Masa mau berjalan pakai kakinya? Semua kalau mau berjalan pakai kakinya, ya kan? Bukan pakai akalnya. Itu gunakan sesuai dengan itu. Ada hal-hal yang Anda bisa pikirkan. Ada hal yang Anda hanya bisa rasakan. Kita kembali kepada jati diri kita. Itu fitrah. Jadi kita kembali kepada fitrah. Hidayat Allah itu yang kita kembali. Nah, apa inti dari fitrah itu? Apa intinya? Nah, kita nanti baca ada di surat Ar-Rum menyangkut fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, itulah fitrah. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir, yang dilahirkan, itu lahir dalam keadaan fitrah. Semua kita, fitrah kita kembali lagi. Semua kita, fitrah kita, tidak bisa bertahan lama, tidak bernafas. Iya. Kita bisa lebih lama tidak makan daripada tidak bernafas. Kita bisa lebih lama tidak makan daripada tidak minum. Ya, kira-kira begitu ya. Kita bisa lebih lama tidak beragama daripada tidak makan. Yang paling bisa ditangguhkan itu adalah keberagamaan. Tetapi tidak bisa dihapus. Kita mau kembali ke fitrah, kesucian, keyakinan tentang keesaan Allah. Nah, karena kita mau kembali ke fitrah, kepada keesaan Allah, kembali lagi walitukabbirullaha, supaya kamu mengagungkan Allah. Kita lanjutkan sebentar. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, demikian penjelasan Al-Quran tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, di mana pada bulan tersebut umat Islam diwajibkan berpuasa untuk mencapai takwa. Sebelum dilanjutkan pemirsa, kita akan jeda dulu sejenak untuk menyimak tayangan yang berikut itu. Untuk itu tetaplah bersama kami. Apa yang menjadikan kamu terperdaya? Karena pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab. Mari Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi fitrah ya, kita kembali ke fitrah. Fitrah pada mulanya bermakna asal kejadian. Kita kembali ke asal kejadian kita. Mari kita memberi ilustrasi. Bayi itu tahu dendam atau tidak? Tidak. Bayi itu misalnya ada satu orang tunjukkan pada dia pisau. Dia tertawa atau tidak? Tertawa. Dia tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Semua senyum. Itu fitrah kita. Kita kembali ke sana. Iya kan? Nah, fitrah itulah agama yang benar. Ini di sini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, arahkanlah wajahmu seluruh totalitasmu kepada agama secara lurus. Hanif itu sebenarnya asalnya berarti kita kalau jalan itu kaki kita agak masuk ke dalam sedikit supaya lurus jalannya. Jadi cenderung. Hanif itu artinya cenderung. Cenderung kemana? Cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada keadilan. Magharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Apa yang menjadikan kamu terperdaya? karena kemurahan Tuhanmu kepadamu. Ada orang diberi limpahan nikmat justru durhaka. Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang menyempurnakan ciptaanmu dan menjadikan kamu cenderung kepada keadilan. Itu fitrah kita. Tidak ada orang yang tidak mau mendapat keadilan, paling tidak untuk dirinya. Kalau Anda mau untuk diri Anda, harus mau untuk orang lain juga. Fitrah itu kesucian. Suci itu gabungan dari tiga hal. Benar, baik, indah. Benar, baik, indah. Benar, baik, dan indah. Idul Fitri ini sudah indah. Indah semuanya. Iya. Nah, jangan cuma indahnya. Iya. Baik juga. Benar juga. Kita kembali ke sana. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Mencari yang baik menghasilkan akhlak. Mencari yang indah menghasilkan seni. Kita harus jadi seniman, harus jadi budiman, harus jadi, kita mau kembali ke fitrah. Yeah. Kita bebas dari dosa. Ya kan? Asal kejadian kita kan tidak punya dosa. Kita lahir tidak membawa dosa. Karena itu kita bermaaf-maafan. Setelah sebulan kita minta ampun pada Allah, insya Allah diterima. Sekarang Idul Fitri kita bermaaf-maaf. Fitratullah, apa lanjutannya? Wa aqim wajhaka lid-din. Fitratullah allati fatarana nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan menyangkut fitrah itu. Semua orang sebelum kematiannya pasti mengakui keesaan Allah. Karena itu fitrah. Jadi yang saya katakan tadi, paling lambat kita bisa tangguhkan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun sebelum dia meninggal, saya percaya sekarang. Karena itu fitrah. Sama fitrah naluri. Sama ibu. Cintanya ibu pada anak itu naluri. Cintanya bapak pada anak emosi. Ya. Oh beda ya, beda. Pak ya? Beda. Beda. Anak betapapun durhakanya, ibu tetap sayang dia. Betul ya? Kalau bapak harus dipupuk. Ini naluri ada dari dalam. Keyakinan tentang keesaan Allah itu fitrah. Itu jati diri kita. Tapi diselewengkan kan oleh setan. Nah, kita Idul Fitri, kita kembali kepadanya. La tabdila li khalqillah. Kamu tidak bisa ubah ciptaan Allah. Paling kamu bisa tangguhkan. Tangguhkan, paling lama bisa ditangguhkan, itu yang saya katakan. Zalika dinul qayyim, itulah keberagamaan yang benar. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu persoalan. Dia tidak mau tahu. Nah, menarik sekali lagi di ayat kita ini, munibina ilaihi, kamu semua kembali kepadanya. Nah, Idul Fitri lagi, kembali lagi kepadanya. Munibina ilaihi wattaqu, bertakwalah kepadanya. Takwanya tadi baru ada yang digaris bawahi, wa aqimus shalah. Nah, salat. Karena itu hubungan kita dengan Allah. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik yang memilah-milah agama mereka. Setiap kelompok merasa dirinya yang benar. Wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tidak, kita harus bersatu. Sebagai umat kita harus bersatu. Boleh beda-beda, tetapi jangan mengklaim hanya saya yang benar, kamu salah. Itu baru kita kembali ke fitrah. Kita mau bersatu. Itu hikmahnya Idul Fitri. Itu yang diinginkan, sehingga tujuan akhir puasa, tadi kita kembali, syukur. Bersyukur itu menerima apa yang sedikit dan menganggapnya banyak. Menerima apa yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak tapi menganggapnya sedikit. Oh, iya dong. Memberi banyak, anggap sedikit. Menerima sedikit, ini udah banyak. Oh, iya, subhanallah. Fitrah itu juga kita ini manusia, satu bapak, satu ibu. Kita menggambarkan kesyukuran kita itu dengan kesediaan membantu orang. Kan dia saudara kita. Saudara itu memberi sebelum diminta. Itulah zakat fitrah. Kan zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus disalurkan sebelum khatib berkhotbah. Karena begitu khatib berkhotbah, selesai khotbahnya tidak ada lagi takbir. Bukan seperti Idul Adha. Masih boleh. Sudah selesai itu takbirullah ala mahadakum, itu takbirnya. Itu. Agungkan. Pengagungannya syukur, karena siapa yang tidak mensyukuri manusia, dia tidak mensyukuri Allah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Anishkurli, dan yang pertama, kedua orang tua. Yang pertama, syukuri kedua orang tua. Walaupun dia beri Anda sedikit. Anggap itu banyak. Dan beri dia banyak, tapi jangan sedikit. Anggap sedikit. Itu namanya syukur. Dan Allah itu maha bersyukur. Innallaha syakirun alim. Allah maha bersyukur. Sehingga yang sedikit yang Anda persembahkan pada Allah, itu sudah Allah anggap banyak. Orang cuma salat 5 waktu. Zakat cuma 2,5%. Ya, sedikit kan itu. Tapi dia anggap banyak. Dia kasih Anda sorga. Tapi buat Anda kalau bersyukur, yang banyak Anda berikan, Anda masih anggap sedikit. Nah, itu baru syukur. Itu sebenarnya kesannya. Kesan atau mau dikatakan pesan yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang berbicara soal puasa dan Idul Fitri. Jadi saya tidak mau berkata bahwa tujuan puasa itu takwa. Tapi kalau kita baca ayat ini, akhir dari puasa syukur. Tanpa syukur, Anda belum wajar untuk beridul fitri. Saya kira itu. Baik, Pak. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sahabat Nabi, pakar Al-Quran itu berkata, Tafsir Al-Misbah, edisi Idul Fitri bersama Pak Quraish Shihab. Kita tiba waktunya pada segmen tanya-jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Baiklah, kita akan langsung saja. Silakan yang mau bertanya. Ya. Nama saya Muhammad Aib Saripudin, mau bertanya kepada Bapak Quraish. Pertanyaannya, apa dari akar fitrah yang artinya terbelah, apa hubungannya dengan fitrah yang sekarang diartikan sekarang? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Fitrah terbelah. Begini. Oke. Sebenarnya bahasa itu makna-maknanya bisa berkembang. Ya kan? Saya misalkan berkata begini, saya beri contoh. Aman. Apa artinya aman? Damai, tenang, tidak ada gangguan. Ya. Kalau diamankan, ditahan supaya tidak mengganggu. Ya kan? Tapi sudah dikatakan ditahan, berkembang itu bahasa. Ibu, apa itu ibu? Ibu adalah seorang yang melahirkan orang lain. Tapi terus berkembang lagi menjadi ibu berarti istri. Ya kan? Nah, berkembang. Fatir itu, fatara itu pada mulanya membuat sesuatu yang baru, yang belum dibuat oleh orang lain. Itu sahabat Nabi, pakar Al-Quran itu berkata, saya pada mulanya tidak tahu apa itu artinya fatiris samawati wal ard, sampai saya dengar dua orang bertengkar menyangkut sumur. Yang satu berkata, ana fatartu. Fatar itu berarti saya membuatnya pertama kali. Jadi fatir berarti membuat pertama kali. Itu sebabnya tadi kita katakan asal kejadiannya. Tapi kenapa lantas iza sama'un fatarat? Nah, kita lihat sekarang. Terbelah. Kita lihat. Ketiadaan wujud itu gelap. Ya. Tidak ada dia. Ada tumbuhan, saya tanam benihnya. Waktu dia muncul, saya sudah lihat, dia ada. Dia waktu munculnya membelah tanah itu. Ya. Jadi dia muncul. Sehingga fatara juga diartikan terbelah. Artinya dia muncul. Dia, ya kan? Jadi tergantung. Jadi tapi sebenarnya asal katanya itu adalah membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Itu asal kejadiannya, sumbernya. Kita kembali ke asal kejadian kita. Kita suci, kita punya nurani, kita punya naluri, kita punya akal, itu maksudnya. Baik. Silakan selanjutnya. Bapak, saya Retna. Saya ingin bertanya mengenai makna takwa. Apakah bila kita sudah berusaha untuk beribadah dan banyak membaca zikir merupakan rangkaian dari menuju ketakwaan itu sendiri? Terima kasih. Baik. Baik, baik. Takwa, takwa. Tadi saya ada singgung, takwa itu pada mulanya berarti menghindar. Orang yang bertakwa adalah orang yang menghindar. Menghindar dari apa? Menghindar dari yang buruk. Menghindar dari bencana. Sayyidina Umar pernah ditanya, apa sih takwa itu? Terus beliau berkata begini, pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh duri? Dia jawab, pernah. Apa yang kamu lakukan? Saya menghindar dengan berhati-hati berjalan. Ah, itu orang yang bertakwa, berhati-hati. Itu kan? Dia menghindar. Menghindar dari apa? Dari bencana. Puasa supaya Anda terhindar dari hal yang buruk. Kesehatan Anda terjaga. Puasa supaya Anda terhindar dari gejolak nafsu. Ya kan? Terhindar karena itu. Puasa supaya Anda terhindar dari gangguan setan. Itu semua. Nah, orang yang bertakwa, yang berusaha menghindari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu takwa. Takwa bertingkat-tingkat sama dengan orang yang hati-hati. Anak juga berhati-hati dia, tapi dia biasa lari, lupa. Ya. Nah, ada orang sangat berhati-hati sehingga setiap langkahnya dia perhatikan. Itu takwa, artinya takwa. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa yang beriman, tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Idul Fitri kita kembali ke kesucian. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah edisi Idul Fitri. Kita akan melanjutkan segmen tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Pak Quraisy yang terhormat, saya Ibu Samsiar. Apakah fitrah yang dimaksud dalam surah Ar-Rum itu diri kita atau agama Tuhan? Terima kasih. Ya, baik. Fitrah bisa berarti jati diri manusia. Dan bisa juga berarti agama yang benar. Ada lagi makna lain, fitrah juga berarti suci. Nah, kalau dia diartikan dengan agama yang benar, maka beberapa hadis Nabi menggarisbawahi bahwa inti keberagamaan yang benar itu adalah tauhid. Nah, karena itu kembali ke fitrah, Nabi berkata semua manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yakni mengakui keesaan Allah. Semua manusia itu kalau dia menyimpang dari keesaan Allah, maka ada faktor luar yang menjadikan dia menyimpang. Dia punya ibu bapak, dia punya lingkungan, dia punya bacaan, itu semua mempengaruhi. Nah, karena itu ketuhanan yang Maha Esa ini bisa diibaratkan dengan matahari. Kalau matahari tidak memancarkan sinarnya ke bumi, mati semua. Ya. Kalau ketuhanan yang Maha Esa tidak terpancar dalam diri seseorang, semua aktivitasnya tidak berarti. Seperti matahari. Matahari ini berkeliling di sekitarnya planet-planet tata surya. Kita juga, ketuhanan yang Maha Esa itu harus berkeliling di sini semua kegiatan kita. Mau makan, ketuhanan yang Maha Esa, bismillah. Mau belajar, bismillah. Mau kawin, bismillah. Apapun harus beredar di sini. Kalau Anda melepaskan diri dari ketuhanan yang Maha Esa, itu hancur, tidak ada gunanya. Itulah inti keberagamaan. Itulah fitrah. Itulah asal kejadian manusia. Itulah kesucian. Jadi semua dalam arti yang satu. Baik. Selanjutnya silakan. Pak Kurais, saya Eridiani. Saya ingin bertanya mengenai memaafkan. Sebenarnya bagaimana tuntunan Al-Quran mengenai hal ini? Apa, mana yang lebih baik bagi kita? Apakah meminta maaf atau memberi maaf? Terima kasih. Baik, yang pertama dulu yang kita harus garis bawahi bahwa maaf itu artinya menghapus. Jadi bekas-bekas luka di hati, kalau seseorang memaafkannya, maka dia harus menghapus itu semua. Itu sebabnya tidak benar ungkapan yang menyatakan saya maafkan tapi tidak lupakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan untuk memaafkan kesalahan dan mengingatkan bahwa apakah kamu tidak mau dimaafkan Allah? Sehingga dia memerintahkan memaafkan. Memang kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan akar kata maaf, kita tidak menemukan perintah meminta maaf. Karena kalau seorang diperintahkan meminta maaf kepada orang lain, itu terkesan ada bisa menimbulkan pemaksaan. Atau dia lakukan dengan terpaksa. Padahal yang meminta maaf itu mestinya secara tulus, ikhlas, sadar akan kesalahannya. Sehingga tidak perlu dituntut. Dengan demikian, apa yang tersisa di dalam hatinya dari bekas-bekas luka, siapa yang dia pernah cederai hatinya, itu juga dengan tulus akan memaafkannya. Nah, kalau kita bertanya yang mana yang lebih baik, yang meminta maaf itu wajib. Wajib meminta maaf. Yang memberi maaf itu tidak wajib. Dia boleh tidak memberi maaf. Hanya persoalannya, adil itu memberi semua yang wajib Anda beri. Yang di atas adil itu adalah memberi melebihi apa yang mesti Anda beri. Nah, dengan demikian kita bisa berkata yang memberi maaf itu tingkatnya lebih tinggi daripada yang meminta maaf. Karena yang meminta memberi atau melakukan sesuatu yang memang wajib. Sedangkan ini tidak demikian. Di sisi lain kita bisa berkata yang memberi itu lebih tinggi derajatnya karena selalu yang memberi lebih tinggi derajatnya daripada yang meminta. Saya kira demikian. Oke, baik. Bapak mohon kesimpulannya. Kesimpulannya, Idul Fitri kita kembali ke kesucian kita, ke jati diri kita. Baik jati diri kita sebagai manusia maupun jati diri kita sebagai bangsa. Kita punya budaya kita yang sesuai dengan tuntunan agama. Mari kita kembali ke sana. Saya kira itu. Mari kita saling memaafkan supaya kita kembali kepada kesucian. Kita berusaha meningkatkan upaya kita supaya kita menjadi seniman, kita menjadi budiman, kita menjadi ilmuwan, kita hidup rukun sebagai keluarga, sebagai Amin. Bangsa, Amin. Sebagai umat manusia, Amin. Hidup dalam kedamaian dan Amin. Keharmonisan. Baik ibu-ibu, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Quraisy Shihab. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an tentang puasa dan Idul Fitri. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita betapa perintah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan memberi banyak pelajaran, yakni agar kita semakin bertakwa, memaksimalkan hidayah yang Allah karuniakan berupa petunjuk Al-Qur'an. Selanjutnya, kita merayakan Idul Fitri sebagai simbol kemenangan dan menjadi titik awal yang baru dalam meneruskan pengabdian diri kepada Allah. Semoga kita semua menjadi manusia yang kembali fitri dan menjadikan Ramadan sebagai percontohan dengan aktivitas kita di masa yang akan datang. Demikian pertemuan kita dalam program Tafsir Al-Misbah edisi Idul Fitri bersama Pak Quraisy Shihab. Minal aidin wal faidin. Pemirsa, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Tafsir Al-Misbah Metro TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.